السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang kita berharap darinya ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh yang akan menjadi bekal kehidupan kita dunia dan bekal perjalanan akhirat kita kala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pembahasan kita terakhir di kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Ustaz Amin Nurbaiz hafizahullah, kita membahas tentang at-taqabud, yaitu penguasaan barang. Seorang baru diizinkan menjual kalau sudah menguasai barangnya. Ada kemudian kasus yang disebutkan oleh Ustaz Ami di sana, saya kira bisa dibaca sendiri begitu ya. Dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita akan masuk pada bab berikutnya tentang hak khiyar. Hak khiyar adalah hak pembatalan transaksi, di mana setelah seseorang menyelesaikan transaksi, dia punya pilihan untuk melanjutkan transaksi itu atau untuk membatalkannya. Inilah yang disebut dengan hak khiyar. Nah, mari kita baca rincian dari keterangan masalah ini, kapan kita boleh membatalkan, kapan tidak, gitu ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiyar, yang artinya memilih, yang secara istilah dalam buku ensiklopedia fikih Islam disebutkan definisi khiyar dengan kalimat apa? Huwa haqqul aqidi fi fashil aqdi au imdaihi li zuhuri musawwighin syar'iyyin atau bimuqtada ittifaqin aqadiyyin. Atau aqdiyyin, bukan aqadi. Aqadi akidah gitu ya. Atau aqadi akad ya. Apa artinya hak pelaku akad? Lihat, perhatikan definisi ini. Hak pelaku akad. Pelaku akad itu siapa? Baik penjual maupun pembeli. Jadi hak ini dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli. Bukan hanya pembeli yang bisa membatalkan, penjual pun boleh membatalkan. Untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, siapa yang boleh? Dua belah pihak. Dibolehkan untuk apa? Membatalkan ataupun melanjutkan. Yang ketiga, harus ada alasan syar'i atau ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu gambaran sederhananya. Maka dikatakan di sini, khiyar dalam akad jual beli berarti hak pelaku akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya, sebagaimana disebutkan dalam fikih sunnah. Yang dimaksud pelaku akad mencakup penjual dan pembeli. Khiyar mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam fikih jual beli, mengingat ini bagian penting dalam jual beli. Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil-hiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah atau belum berpisah. Nah, yang lebih tepat mungkin selama belum berpisah. Kalau tidak berpisah ya dia akan harus bersama terus. Kalau belum kan berarti dia akan berpisah. Nah, sebelum masuk dalam bab khiyar, ada 8 catatan penting tentang masalah khiyar ini. Sebelum membahas macam-macam hak khiyar, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Pertama, bedakan antara akad dan pelengkap akad. Khiyar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Kita tidak menyebut akad khiyar, namun kita menyebutnya dengan apa? Hak khiyar. Jadi khiyar itu bukan apa? Akad, bukan sebuah akad, tapi untuk melengkapi akad transaksi. Sehingga karena statusnya hak bagi pelaku akad, boleh saja bagi pemiliknya untuk tidak mengambilnya, dalam arti merelakannya. Namanya hak, itu kita boleh mengambil hak tersebut dan boleh tidak. Nanti ya, apakah khiyar harus dilakukan? Tidak harus. Kalau akad harus dilakukan. Enggak sah kalau transaksi tanpa akad. Seperti yang kita sudah pelajari dalam rukun jual beli. Kalau tidak ada khiyar bagaimana akadnya? Ya enggak apa-apa. Kalau kedua belah pihak memang sepakat tidak ada khiyar. Misalnya setelah pembeli menerima barang ternyata ada cacat di barang itu. Dia memiliki hak untuk mengembalikan barang itu ke penjual dengan hak khiyar aib. Nanti dalam rincian macam-macam hak khiyar ada namanya hak khiyar aib. Misalnya beli apa? Mobil atau beli HP katakan yang mudah. Ternyata terjadi kesalahan pengemasan. Bahwa yang dimasukkan dalam kemasan atau yang dimasukkan dalam perangkat tadi mesin yang tidak sesuai, dia berhak untuk mengembalikan meskipun dia juga berhak untuk merelakannya. Atau ternyata tidak ada masalah dengan mesin yang berbeda, baik-baik saja menurut dia, tidak masalah daripada ribet harus mengembalikan ke distributor nanti nunggu lagi padahal dia butuh segera dengan HP tadi, kemudian mengatakan ya tidak apa-apa. Kadang terjadi seperti itu, maka akadnya tetap sah. Ini poin pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, hak khiyar ada karena dua alasan. Ini sebagaimana dalam definisi tadi. Apa yang pertama? Sebab yang diizinkan oleh syariat, musawwirin syar'i. Seperti masih dalam majelis akad atau adanya aib atau dibodohi, ghaban. Karena memang masih dalam satu majelis. Nanti rinciannya dalam pembahasan macam-macam akad ya. Atau dalam khiyar aib seperti yang kita contohkan di atas, atau ghaban. Yang beli anak kecil. Dikatakan mau beli apa? Pulpen, oh ini harganya mahal ini, diimpor langsung dari luar negeri. Ya semuanya barang sekarang impor, gitu ya. Nah, berapa harganya? Karena impor ini harganya 200 ribu. Nah, akhirnya si anak memberikan 200 ribu. Pulpen yang harusnya harganya hanya 10 ribu mungkin atau 5 ribu. Ini namanya ghaban. Pembodohan, penipuan. Maka boleh dikembalikan. Yang kedua, karena kesepakatan pelaku akad seperti hak khiyar syarat. Atau adanya kesepakatan. Beli mobil. Kemudian sepakat apa? Saya coba dulu satu pekan. Kalau satu pekan gak ada masalah, saya nyaman, cocok dengan mobil ini, berarti oke. Saya ambil. Tapi kalau ada masalah, saya boleh mengembalikan. Artinya apa? Akad transaksi sebenarnya sudah terjadi. Mobil sudah dibayar, harganya sudah cocok, dibayar, tapi dengan syarat, saya pakai dulu, sepekan. Jadi kalau sepekan saya rasakan memang cocok, enak, keluarga cocok, berarti oke. Kalau enggak, boleh diwalikan lah ya. Iya. Berarti namanya ini apa? Khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim. Apa itu akad yang lazim? Mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, atau akad semacamnya. Sementara akad yang jaiz, apa itu akad jaiz? Yaitu yang searah, seperti pinjam meminjam atau utang. Tidak berlaku hak khiyar karena bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi hutang itu akad searah. Karena kalau orang gak jadi hutang, ini saya gak jadi hutang, saya kembalikan, yang punya duit gak boleh nolak. Nah, demikian pula yang dihutangi gitu ya, ketika yang beri duit, mohon maaf, apa, ternyata saya sangat butuh uang saya, jadi tolong kembalikan. Enggak ada khiyar. Disebutkan oleh Ibnu Hubairah, ulama Hambali yang wafat pada tahun 560 Hijriah, wattafaqu ala anna khiyar al-majlis la yathbutu fil uqud allati hiya ghairu lazimah kasyirkah wal waqalah wal mudharabah. Ulama sepakat bahwa khiyar majlis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim, yang tidak mengikat, seperti syirkah, wakalah atau mudharabah. Yang keempat, pembatalan ada dua macam. Pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Pembatalan karena sebab diatur dalam hak khiyar. Dan bagian ini jika disepakati wajib ada hak khiyar. Kalau ada unsur-unsur syar'i, itu sudah boleh diadakan apa khiyar. Apalagi sudah disepakati dari awal. Sedangkan pembatalan tanpa sebab tidak wajib ada namun dianjurkan. Nanti akan dibahas sendiri dalam bab iqalah. Mungkin tidak ada sebab. Yang membenarkan adalah pembatalan tadi. Tapi kita dianjurkan melapangkan kesulitan seorang muslim dalam rangka membantu kaum muslimin. Pembatalan tanpa sebab disebut dengan iqalah. Nabi SAW menganjurkan agar penjual menerima iqalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allah asratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima iqalah, pengembalian dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Ketika peluang untuk khiyar itu tidak ada. Misalnya ada orang beli HP. Dia punya khiyar apa? Majlis. Dia sudah meninggalkan majlis, sudah pulang ke rumahnya. Dia punya khiyar aib. Ternyata HP-nya enggak ada cacat. Dia punya khiyar ghabn. Dibodohi. Ternyata harganya memang harga pasaran. Berarti dia enggak punya hak khiyar. Dia punya hak syarat, yaitu mengikat perjanjian, mencoba dulu. Dia enggak apa mengikat perjanjian. Berarti dia enggak punya hak khiyar. Tapi begitu sampai rumah, misalnya apa, yang dibelikan enggak cocok. Oh, bukan itu yang dibelikan, kapasitasnya kurang gede. Atau sampai rumah ternyata anaknya butuh biaya untuk pengobatan. Sehingga HP tadi belum dipakai sama sekali. Kemudian kembali ke toko. Mohon maaf, ini anak saya ternyata sakit. Dia boleh gak membatalkan? Tidak boleh, karena gak ada alasan. Itu maksudnya gak ada alasan. Bukan kemudian gak ada alasan batal, ini bukan gitu ya. Tapi tentunya ada alasan kenapa dia membatalkan, tapi bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat tadi. Nah, di saat itulah yang disebut iqalah. Kita dianjurkan untuk menerima pengembalian itu dengan janji. Apa? Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Kita pun akan diterima pengembalian dosa kita. Dan itu sesuatu yang apa? Lebih besar dibandingkan keuntungan material di dunia. Sebagai contoh, Arman membeli HP di toko A setelah membayar dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP ke Arman. Apakah toko A harus menerima pengembalian itu? Jawabnya tidak harus. Meskipun dianjurkan dalam rangka berbuat baik kepada sesama muslim, dan keutamaannya adalah bisa mendapatkan ampunan dosa. Kelima, hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen maupun penjual. Keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad, sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad benar-benar atas kerelaan pribadi dan tidak ada penyesalan di belakang hari, sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridha. Dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diajarkan dalam Islam. Jadi hak perlindungan konsumen itu sudah ada dalam Islam, gitu ya. Karena Islam mengajarkan, atau syariat Islam itu memang tujuannya, salah satunya diantara maqasidu syariah itu apa? Menjaga harta. Dan harta ini baik milik penjual maupun pembeli. Praktek di masyarakat kita, perlindungan terkesan hanya diperuntukkan bagi konsumen saja. Seperti keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Berbeda dengan aturan syariat kita, perlindungan diberikan bagi keduanya, both side, baik penjual maupun pembeli, both side gitu ya. Baik. Jadi kedua belah pihak dilindungi oleh Islam itu. Islam itu selalu berimbang. Pembahasan tentang kewajiban suami, juga pembahasan tentang kewajiban istri. Kewajiban pemerintah, kewajiban rakyat, selalu berimbang. Ya. Keenam, adanya hak khiyar merupakan turunan dari adanya akad. Artinya, jika tidak ada akad, maka tidak ada hak khiyar. Sehingga jika belum melakukan akad, maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiyar. Contoh kasus, jika penjual belum memiliki barang, lalu melakukan akad dengan pembeli, maka tidak ada ikatan apapun. Karena orang belum memiliki barang, tidak bisa melakukan akad. Dengan istilah apa? Tidak menjual, boleh menjual barang yang belum dimiliki. Karena itu, setelah penjual memiliki barang tersebut, akad harus diulang. Dan calon konsumen berhak memiliki hak khiyar. Bisa disimak keterangan Imam Syafi'i di bab tentang murabahah syariah. Di contoh kasus yang disebutkan sebelumnya. Ketujuh, lanjutan poin keenam, selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih menggantung dan belum selesai. Jadi kalau hak khiyar itu masih ada, akad itu belum 100% tuntas. Jadi transaksi sudah terjadi, iya. Tapi apa? Transaksi tersebut masih menggantung. Ada yang harus ditunaikan. Dilengkapi dari apa? Transaksi tersebut, yaitu hak khiyar. Kasus misalnya apa? Ada masalah jual beli pom bensin. Si A menjual pom bensin. Datanglah si B dan memberi DP 10 juta. Mungkin 100 juta maksudnya gitu ya. Kalau 10 juta ini bukan pom bensin ya. Ini Pertamini ini ya. Bukan pom bensin Pertamina, tapi pom bensin Pertamini. DP 100 juta karena harganya mungkin berapa puluh miliar ya. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan. Nah, ini pom bensin kecil kelihatannya. Artinya harus dilunasi selama 3 bulan. harga yang disepakati 2M. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan A berhak membuka tawaran kembali. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Kan masih buka begitu ya, pom bensinnya. Nah, hasil ini milik siapa? Hasil dari pom bensin adalah milik pemilik pom. Tapi siapakah pemilik pom ini? Pada asalnya pom ini atau pom itu milik si A. Dan hak milik itu bisa pindah menjadi milik si B atau pembeli jika sudah terjadi akad. Dari keterangan di atas, akad sudah terjadi. Terbukti dengan adanya hak khiyar, yaitu adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama rentang 3 bulan. Hanya saja akad ini masih menggantung. Masa menggantungnya selama 3 bulan. Sehingga selama masa akad khiyar ini, akad belum selesai dan pom bensin masih menjadi milik si A. Kesimpulannya hasil masih milik A, gitu ya. Kenapa? Karena transaksi belum selesai 100%. Kecuali apa? Memang disepakati untuk dibayar kredit tanpa apa? Ada perjanjian tadi, DP hangus dan sebagainya. Jadi bedakan dua transaksi ini. Kalau si B mengatakan apa? Bahwa pom bensin dengan harga 2 miliar saya bayar setahun. Berarti setelah itu hasil itu masuk kepada si B. Terakhir, poin ke-8 yaitu tentang akad jual beli. Terkadang orang butuh berpikir untuk menentukan pilihan. Dalam akad jual beli, terkadang orang butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dengan cara adanya khiyar majelis. Jadi selama kita masih di majelis yang sama, menimbang-nimbang, gitu ya, ini HP harganya cocok nggak ya dengan kantong saya, sesuai dengan kebutuhan saya. Ini berpikir di majelis akad itu apa? Hak khiyar. Disinilah seorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka, agar mereka bisa lebih maksimal dalam menimbang. Nabi SAW menjanjikan dengan semakin terbuka maka transaksinya akan semakin diberkahi. Dan di sini mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya, begitu ya. Bagaimana maksud dari keterbukaan dari pembeli? Kalau penjual kan jelas. Nah, keterbukaan dari pembeli misalnya dalam apa? Kemampuan pembayaran, kebutuhan barang yang dia inginkan. Jadi harus terbuka. Oh, dia menginginkan spek yang demikian, dia kemampuan bayarnya demikian. Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil-hiyar malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Jika keduanya saling jujur dan terbuka, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dicabut keberkahan transaksi keduanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Maka di sini kita mengerti bahwa khiyar itu dengan batasan-batasan 8 poin ini. Nanti insya Allah kita akan bahas macam-macamnya. Lebih rinci, ada khiyar majlis, ada khiyar apa? Aib, ada khiyar ghaban, dan ada khiyar syarat. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak.